Bab yang ke-16, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari, ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis, mengelilingi dunia dalam 80 hari, oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di Meja. Bab yang ke-16. Peri meriwayatkan Fik pura-pura tak tahu akan hal orang yang dipercakapkan dengan dia. Kapal api Rangoon kepunyaan PNO, kompanyi yang berlayar di lautan Cina dan Jepun, berlayar lebih kencang daripada kapal Mongolia. Tetapi peraturan di dalamnya tiada sebaik peraturan di kapal Mongolia itu. Maka dalam kapal Rangoon itu Auda pun tak boleh mendapat tempat yang baik seperti dikehendaki oleh Pilefong. Akan tetapi, pelayaran dari Kalkuta ke Hong Kong hanya 11 atau 12 hari lamanya dan Auda pun bukan seorang teman berjalan yang menyusahkan bagi orang lain. Sejak permulaan pelayaran itu, Auda berkenal-kenalanlah lebih lanjut dengan Pilefong. Senantiasa Auda menunjukkan terima kasihnya yang amat sangat kepada Fok. Pilefong dengan tetap hati mendengarkan segala perkataan Auda. Sedang air mukanya tiada berubah sedikit pun dan tiada kelihatan perasaan yang ada dalam hatinya. Ia senantiasa berusaha supaya perempuan muda itu tiada kekurangan apapun. Pada waktu yang tetap, maka Pilefong datang mendapatkan Auda, akan bercakap-cakap dengan dia, akan mendengarkan apa perkataannya. Pilefong selalu tiada lupa menghormati Auda dengan sebenar-benarnya. Dengan aku yang baik dan tetap, seperti suatu mesin yang bekerja untuk itu, Auda mula-mula tiada mengerti dan heran memikirkan perangai Pilefong itu. Tetapi kemudian Passepartout menerangkan kepadanya keganjilan adat istiadat tuanya itu. Passepartout menceritakan juga kepada Auda bahwa oleh keganjilan pekertinya itu, maka tuanya telah bertaruh banyak-banyak, bahwa orang boleh mengelilingi dunia dalam 80 hari. Maka tersenyumlah Auda mendengar perbuatan yang amat ganjil itu. Tetapi kemudian ingatlah ia bahwa keselamatan jiwanya itu karena perbuatan Pilefong itulah, dan sedikitpun Fok tak kurang dihormatinya karena perbuatannya yang ganjil itu. Selalu Auda merasa berutang budi yang amat besar kepadanya. Nyonya Auda membenarkan segala perkataan Pawang Gajah yang menceritakan hal ikwal yang berhubungan dengan maksud orang Hindu hendak mengorbankan Auda dalam api. Maka benarlah bahwa Auda dan Pawang Gajah itu sebangsa, yakni sama orang Parsi yang dikenal orang antara macam-macam bangsa di tanah Hindia. Beberapa penghulu-penghulu bangsa Parsi berdagang besar, berjual beli kapas di Hindia. Seorang daripada mereka itu, Sir James Jijih Boy, namanya, menerima hadiah gelaran bangsawan dari pemerintah Inggris. Maka Auda pun berkaum keluarga juga dengan orang kaya itu yang tinggalnya di Bombay, yaitu kemanakan oleh Sir Jijih Boy yang diharapnya akan berjumpa di Hong Kong. Bolehkah Auda akan dapat pertolongan dan perlindungannya? Hal itu Auda sendiri pun tak dapat menentukannya. Tatkala Fok tahu bahwa Auda itu berharap-harap akan perlindungan keluarganya itu, maka Fok pun memberi nasihat kepadanya. Janganlah ia bersusah-susah memikirkan nasibnya kelak, karena Fok percaya bahwa kemudian ia akan selamatlah dengan tiada kurang suatu apapun. Demikian adat kebiasaan Fok, dalam segala hal ia berharap makbul kehendaknya, meski bagaimana juga susahnya keadaan yang lagi dijalaninya itu. Tetapi mengertikah Auda akan perkataan Pilefong yang sedemikian itu? Seorang pun tak dapat mengetahui bagaimana pikiran Auda tentang itu. Selalu Auda memandang Fok dengan tenang dan senantiasa mengandung air sebagai telaga keramat di atas gunung Himalaya itu. Tetapi Fok pun seorang yang tak kenal akan hati seorang perempuan. Lagi, seorang pendiam yang tak ada samanya. Pendeknya, Pilefong bukannya seorang yang mudah bola lemas dalam telaga semacam itu. Mula-mula, pelayaran kapal Rangoon itu selamat sedikitpun tak ada halnya di jalan. Angin tak ada, maka dalam laut Benggala kapal itu boleh berlayar sekencang-kencangnya. Kemudian maka kapal Rangoon sampailah dekat sebuah pulau yang berbukit di tengah lautan yang bernama Sandal Peak, yang tingginya 2.400 kaki menjadi tanda kepada kapal-kapal yang berlayar. Kapal Rangoon berlayar menyusur pantai pulau itu, tetapi anak negerinya yang masih sangat biadab tiada kelihatan. Mereka isi pulau itu masih amat rendah martabat kemanusiaannya atau kesopanannya. Tetapi masih suka makan sesama manusia sebagai bangsa biadab yang lain tiada. Dari kapal bola orang melihat tamasya yang amat indah-indah di pulau itu. Di situ banyak juga kelihatan hutan-hutan yang ditumbuhi rotan, naung, bambu, pala, jati, tumbuh-tumbuhan menjalar yang besar-besar dan lain-lain. Sedang dari jauh kelihatan gunung-gunung yang amat indah dan elok rupanya. Sepanjang pantai pulau itu banyak bersarang burung layang-layang yang sarangnya boleh dimakan orang dan sangat disukai oleh bangsa Cina. Akan tetapi, tak lama lagi pulau itu lenyaplah dari mata maka kapal Ranggun. Masuklah ke Selat Melaka yang seolah-olah menjadi pintu akan masuk ke lautan Cina. Apakah yang diperbuat dalam pelayaran itu oleh Inspektur Fix yang seolah-olah tertarik dalam perjalanan Fix keliling dunia itu? Ketika kapal Ranggun berangkat dari Kalkuta, maka Fix dengan sembunyi-sembunyi menumpang dengan tiada diketahui oleh Passepartout. Demikianlah Fix berharap tidak kelihatan oleh Passepartout hingga sampai ke Hong Kong. Memang sesungguhnya akan susah sekali bagi Fix memberi keterangan kepada Passepartout apa sebabnya ia turut berlayar dengan kapal Ranggun, karena Passepartout sungguh-sungguh mengira bahwa ia akan tinggal di Bombay. Kemudian disayalah bujang Fix itu akan mengandung persangkaan yang tak baik atas Fix karena perbuatannya itu. Akan tetapi, setelah ditimbang benar-benar oleh Fix, maka ia merasa perlu juga akan berkenalan lagi dengan Passepartout. Pada waktu itu, pengharapan Inspektur Fix tetap hendak menunjukkan perlayarannya pada suatu tempat pada seluruh dunia, umpamanya di Hong Kong. Di sanalah ia hendak menangkap si pencuri Fix itu. Sebab apabila si khianat itu tak tertangkap di Hong Kong, niscayalah ia akan lenyap selama-lamanya. Karena Hong Kong itulah daerah Inggris yang penghabisan dalam pelayaran Phileas Fogg. Apabila Fogg dan teman-temannya melalui tempat itu dengan selamat, niscayalah ia akan mendapat tempat bersembunyi yang baik di tanah Cina, Jepun, atau Amerika. Fix berharap menerima surat perintah akan menangkap buruannya itu di Hong Kong. Sebab pada sangkanya surat perintah itu akan segera dikirim kepadanya ke sana. Setelah bersenjata dengan surat perintah itu, Fix dapatlah menangkap Fogg dan diserahkan kepada polisi di Hong Kong. Akan tetapi, apabila ia telah lalu dari Hong Kong, maka surat perintah yang diharapkannya itu takkan cukup lagi kekuatannya akan menangkap Phileas Fogg. Akan menyampaikan maksudnya itu, haruslah dipegang surat Acorn Oil Levering, yaitu suatu surat pas dari pemerintah sesuatu negeri akan menyerahkan seseorang asing kepada pemerintah negerinya sendiri. Tetapi, akan memperoleh surat pas semacam itu tak mudah, haruslah banyak mempergunakan waktu, lagi banyak pula alangannya yang lain-lain. Sementara itu, bolehlah si khianat itu melenyapkan dirinya. Jadi, pendeknya, apabila segala usaha Fix yang akan dilakukan di Hongkong itu tak berhasil adanya, maka sungguhlah amat susah, barangkali tak dapat selamanya menangkap Fogg itu kelak. Maka, berpikir Fix dalam hatinya tiada berkeputusan. Dari sebab yang semacam itu, maka surat perintah itu haruslah kuterima di Hong Kong, dan si pencuri kutangkap. Apabila surat perintah belum datang, maka kulakukan daya upaya supaya Fogg terpaksa tinggal lama di Hong Kong. Daya upaya yang telah kulakukan di Bombay dan Kalkuta tak berfaedah, tetapi sekarang di Hong Kong tak akan mungkir lagi. Apabila usahaku di Hong Kong tak berhasil, sungguhlah binasa kelak namaku sebagai detektif. Jadi sekarang hendaknya berhasil pekerjaanku, meski apa juga rintangan atau alangan yang akan kuperoleh. Akan tetapi, apakah daya upaya yang baik akan menahan si durhaka Fogg itu melanjutkan perjalanannya? Penghabisan pikirannya, Fix berminat hendak menceritakan kepada Passepartout maksudnya yang sesungguhnya. Fix akan memberitahu kepada Passepartout perihal tuannya, yang sebenarnya akan diberitahu juga bahwa ia sendiri pun tak usah khawatir akan tersangkut dalam perkara tuannya itu. Apabila Passepartout telah mendengar keadaan yang sebenarnya, niscaya ia akan takut tersangkut dalam perkara. Kemudian tentu dicarinya keselamatan badannya. Akan tetapi, maksud Fix yang demikian itu amat banyak mengandung khawatir kalau dilakukannya. Maka dari sebab itu, Fix pun berniat akan menyampaikan maksud itu apabila daya upaya lain-lain telah sia-sia belaka. Sebab pada pikirannya, apabila Passepartout menceritakan hal yang sebenarnya kepada tuannya, seperti didengarnya daripadanya, niscaya binasalah segera pengharapannya itu kelak. Maka Inspektur Polisi Fix selalu merasa amat bingung, karena berbolih pikiran yang tetap akan hal itu, kemudian sadarlah ia bahwa keadaan Auda di dalam kapal sebagai teman dalam perjalanan Fogg itu menyebabkan Fix mendapat suatu akal akan menangkap Fogg itu. Siapakah perempuan itu? Fix pun tak tahu bagaimanakah asal mulanya perempuan itu menjadi teman Fogg. Oleh Fix hanya ketahuan bahwa Fogg berjumpa dengan perempuan itu dalam perjalanannya antara Bombay dan Kalkuta. Tetapi di manakah tempat yang sebenarnya tanah asal perempuan itu? Tiba-tiba sajakah Fogg berjumpa dengan perempuan itu dalam perjalanannya? Atau memang disengajakan oleh Fogg itu berlayar jauh-jauh hanya maksud hendak bersua dengan perempuan yang cantik itu? Memang, sungguh elok benar perempuan itu. Fogg telah mengamatinya benar-benar tatkala perempuan itu mengikut Fogg bermuka hakim di Kalkuta. Inspektur Fogg tak sabar lagi, ingin hendak mengetahui hal-hal yang belum terang kepadanya itu, semuanya. Ia berpikir, wah, barangkali perempuan itu dilarikan oleh Fogg. Maka pikiran itu tetaplah dalam ingatan Fogg. Maka sukacitalah ia kemudian. Sebab Fogg merasa bahwa ia akan beruntung karena kelakuan Fogg yang sedemikian itu, baik perempuan itu berlaki atau tiada, tak boleh mengubahkan jalan perkara, sebab Fogg telah melarikan perempuan itu. Maka Fogg berharap boleh menyusahkan perjalanan Fogg nanti di Hong Kong. Maka apabila Fogg tersangkut dalam perjalanan itu, niscaya ia takkan boleh melepaskan diri lagi, karena kekuasaan Wangnya. Akan tetapi, Fogg tak boleh menanti lama-lama hingga kapal Rangoon tiba di Hong Kong. Sebab Fogg amat cepat melarikan diri, meloncat dari sebuah kapal ke kapal yang lain, dari suatu kereta api ke kereta api yang lain. Maka sebelum ia dituntut di muka hakim, barangkali ia dengan teman-temannya telah lenyap jauh-jauh. Jadi yang lebih perlu yakni memberitahu kepada pemerintah Inggris supaya mengamat-amati penumpang kapal Rangoon itu sebelum ia naik ke darat. Jalan yang termudah akan menyampaikan maksud Fogg itu yaitu di Singapura. Apabila kapal itu singgah ke pelabuhan itu, karena Singapura berhubungan kawat dengan seluruh pantai benua Cina. Kemudian sebelum ia melakukan daya upayanya, maka Fogg berpikir akan menanyakan ini itu lebih dahulu pada Passepartout. Fogg merasa tak susah akan mendapat segala keterangan dari Passepartout yang suka bercakap-cakap itu. Dengan tidak menunggu lama, Fogg pun pergilah mencari Passepartout. Waktunya hanya sedikit lagi. Maksud Fogg tak dapat menunggu lama lagi akan melakukannya. Waktu itu tanggal 30 Oktober, maka esok harinya kapal Rangoon akan sampai ke Singapura. Maka dari sebab itu Fogg pun segera pergi ke dek hendak berjumpa dengan Passepartout seraya pura-pura terkejut. Sebab tak disangka akan bersua lagi di situ. Passepartout sedang tengah berjalan-jalan kian kemari di dek. Maka Fogg mendekatinya dengan tergesa-gesa seraya katanya, "Wahai, engkau di sini?" Setelah Passepartout melihat temannya waktu berlayar dengan kapal Mongolia, maka terkejutlah ia dan heran. Seraya berkata, "Wahai Tuan Fogg, turut berlayar dalam kapal Rangoon?" "Hai Tuan Fogg, ajaib benar pertemuan kita ini. Kita bercerai-berai di Bombay. Sekarang kita berjumpa lagi dalam perjalanan kami ke Hong Kong. Tuan turut berjalan keliling dunia juga?" "Tidak, Tuan Passepartout. Saya hanya hendak meneruskan perjalanan saya sampai ke Hong Kong saja dan tinggal di sana beberapa hari." Sebentar Passepartout seolah-olah heran atau tak mengerti akan keterangan Fogg yang didengarnya itu. Kemudian ia berkatalah ujarnya, "Oh, demikian. Tetapi apakah gerangan sebabnya hingga sekian lama kapal Rangoon berangkat dari Kalkuta baru sekarang tuan kulihat didik?" "Ya sahabatku, saya agak mabuk laut sedikit. Dari sebab itu maka saya tinggal di dalam bik saja. Rupa-rupanya badanku kurang kuat menahan hawa laut Benggala. Tetapi di laut Hindia badanku berasa nyaman adanya. Bagaimanakah keadaan tuanmu, Bileswong?" Jawab Passepartout, "Oh, selamat. Tak kurang suatu apa. Dan selamanya hidup bersetuju dengan bukunya. Sehari pun tak salah daripada yang sudah ditulis dalam buku perjalanannya. Tuan Fogg barangkali belum tahu bahwa kami masih ada mempunyai seorang teman lagi, yaitu seorang perempuan muda yang mengikut kami dalam perjalanan ini." Fogg pura-pura tak mengerti apa yang dimaksud oleh Passepartout dengan perkataannya, seraya katanya, "Perempuan muda? Pasepartu segera menceritakan kepada Viv panjang lebar hal ikhwal sejak dari mula perempuan muda itu turut berlayar. Diuraikannya ia mengganggu rumah sembahyang di Bombay, Tuan Fogg membeli seekor gajah harga 2.000 pounds, dan perihal kurban Sat sampai kepada waktu melarikan Auda, kemudian jatuh hukuman hakim di Kalkuta, dan mendapat kemerdekaan pula. Karena Fogg suka membayar uang denda berapapun banyaknya, maka Vic telah tahu akan bagian yang penghabisan cerita Pasepartu itu. Tetapi Tuan Inspektur Polisi itu senantiasa pura-pura tak tahu. Maka Pasepartu melihat sahabatnya mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkannya cerita itu panjang lebar. Kemudian Vic bertanya, katanya, Tuan Fogg berniat membawa perempuan itu terus ke Eropa? Tidak, Tuan Vic. Ia hanya hendak mengantarkan perempuan itu kepada seorang keluarganya saudagar di Hong Kong. Setelah Vic mendengar cerita Pasepartu, ia pun berpikirlah, wahai, saya tak boleh menunggu apa-apa. Dengan menyembunyikan perasaannya menyesal itu, lalu Vic berkatalah, Tuan Pasepartu, marilah kita minum gin. Sukakah, Tuan? Suka sekali, Tuan Vic. Sudah seharusnya pada pertemuan ini, baiklah, kita minum atas keselamatan kapal Rangoon. Akhir bab yang ke-16.